Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu tentang kitab Al-At'imah wa Dzabaih wa Shayd, tentang hukum Al-At'imah, makanan, sesembelihan dan buruan, hewan buruan. Kita telah menyebutkan kaidah dasar 6 dari tentang Al-At'imah, kitab Al-At'imah, yaitu kaidah dasar dari hal-hal yang halal dari makanan ini dan apa yang diharamkan, itu beranjak dari ayat-ayat yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Maka dari ayat-ayat tersebut diambillah kaidah-kaidah syar'iyah, diantaranya adalah fal aslu fil at'imah al-hillu illa ma harramahu syari'ul hakim. Hukum asal dari makanan itu adalah halal. Hukum asal dari semua jenis makanan adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh syariat yang bijaksana ini. Ini hukum asal yang disepakati oleh para ulama salafan wa khalafan, dan tidak ada yang menyelisihi dalam hal ini. Hukum asal dari apa yang kita sebutkan, al-aslu fil at'ima al-hil wal ibaha, hukum asal dari makanan itu adalah halal dan hukumnya boleh. Ini disepakati berdasarkan dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah Nabi. Di antara dalilnya adalah yang di Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian, ma fil ardi, apa yang ada di bumi, jami'an, semuanya untuk kalian. Allah ciptakan untuk kalian. Berkata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, fi hadhil ayah, kata beliau, dalilun ala anna al-asla fil asya' al-ibahatu wa taharatu. Di dalam ayat yang agung ini terdapat dalil bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh dan suci, halal dan suci. Kenapa demikian? Dikarenakan ayat ini menyebutkan, lafadznya, konteksnya disebutkan dalam bentuk pemberian. Allah menciptakan untuk kalian dalam bentuk anugerah. Semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah untuk kalian. Ini makna ayat tersebut, makna secara lafaz. Konteks ayat ini berbunyi dalam bentuk apa? Al-imtinan, dalam bentuk anugerah, pemberian. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu diambil dari ayat ini sebuah hukum asal tentang hukum dasar dari makanan atau tentang makanan. Al aslu fil asya al ibahatu wa taharatu. Hukum asal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah boleh, halal dan suci. Nah, sehingga oleh karena itu ketika ada yang mengatakan bahwa suatu benda hukumnya haram, nutalibuhu biddalil, maka kita minta padanya dalil. Apa hujah kamu? Nah, harus ada dalil. Kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa satu benda tertentu najis, maka kita akan bertanya kepadanya, mana dalilnya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa ini adalah halal atau suci, nah, dan dia mengatakan bahwa tidak ada dalil yang mengharamkan atau menajiskannya, maka kita terima dan kita tidak perlu dalil dari pernyataannya. Kalau seandainya memang nyata bahwa di sana tidak ada dalil yang mengharamkan atau yang menyebutkan bahwa benda tersebut najis. Tapi sebaliknya ketika ada yang mengatakan ini adalah haram atau najis, nutalibuhu biddalil, kita tuntut dalilnya. Mana dalilnya? Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini dalam konteks al-imtinan, dalam bentuk anugerah, pemberian. Huwallazi khalaqalakum, dialah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini, semuanya lakum, untuk kalian. Lakum ini, perhatikan, lakum barakallahu fikum bimakna al-imtinan, dalam makna atau dengan makna al-imtinan, pemberian atau anugerah, barakallahu fikum. Akan tetapi hukum asal yang kita sebutkan tadi tidak berlaku pada setiap manusia. Tidak berlaku pada setiap manusia. Nah, bal huwa lil mu'mini khasatan. Bahkan hukum asal tersebut hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman saja. Adapun orang kafir, semua makanan yang dia makan itu hukumnya haram atas mereka, dan mereka nanti akan dimintai pertanggungjawaban dan akan disiksa dengan makanan dan kenikmatan yang dia rasakan di muka bumi ini. Semakin enak dan nyaman kehidupan di dunia, semakin banyak yang dia konsumsi di dunia ini, maka semakin besar dosa, ditambah dosa kekufuran dan kemusyrikan yang mereka miliki. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam disebutkan di dalam surat Al-Maidah, Qul man harrama zi, dalam surat Al-A'raf, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq, Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah, Allah meminta kepada Nabi Muhammad, siapakah orang yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan juga hal-hal yang baik dari rizki? Siapa yang mengharamkan hal demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, Qul hiya lilladzina amanu. Katakanlah, semua itu, perhiasan yang ada di muka bumi, kemudian at-tayyibati minar rizq, hiya lilladzina amanu, semuanya adalah untuk orang-orang yang beriman, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini, khalisatan yaumal qiyamah, dan murni untuk mereka di akhirat pada hari kiamat. Naam, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu kalimat kul hiya lilladzina amanu itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Lafaz ini mengeluarkan selain mereka, yaitu orang-orang kafir. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-Maidah, Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu. Tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh terhadap apa saja yang mereka konsumsi. Tidak ada dosa. Naam, tidak ada dosa dan tidak ada tanggungan atas orang-orang yang beriman terhadap apa saja yang mereka makan. Famafhumuha, maka mafhum dari ayat ini bahwa selain dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada tanggungan dan dosa terhadap apa saja yang mereka konsumsi. Perhatikan bagaimana al-istidlal, pendalilan dari ayat yang baru saja kita sebutkan. Dalam surat Al-Ma'idah Allah berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fi ma ta'imu." Tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan beramal saleh terhadap apa yang mereka konsumsi. Tidak ada dosa. Maka pemahaman dari ayat ini adalah bahwa atas orang-orang kafir, atas orang-orang selain dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka memiliki dosa dan tanggungan terhadap apa saja yang mereka konsumsi. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga atas orang-orang yang beriman, di dalam ini juga Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan bahwa makanan tersebut tidak diperuntukkan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dia tidak menggunakan makanan tersebut sebagai tenaga, sebagai penunjang untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 6 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat berikutnya, "Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Idza mattaqaw, apabila mereka itu bertakwa, beriman dan beramal saleh, kemudian dia bertakwa, beriman, kemudian dia bertakwa dan berbuat ihsan, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang muhsinin. Sehingga oleh karena itu berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Na'am, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aslu fiha al-hillu li muslimin amila salihan." Jadi hukum asalnya adalah halal bagi seorang muslim yang beramal saleh. Lianna Allah Ta'ala innama ahallat thayyibat liman yasta'ina biha 'ala ta'atihi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala hanyalah menghalalkan rizki-rizki tersebut bagi orang yang memperuntukkannya untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Wala 'ala ma'siyatihi, bukan untuk bermaksiat. Liqaulihi ta'ala, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu. Dalilnya ayat yang kita sebutkan tadi. Wa li hadza la yajuzu an yusta'ana bil mubahi 'alal ma'siyah. Sehingga oleh karena itu kita tidak boleh menggunakan perkara-perkara yang mubah ini untuk menunjang perbuatan maksiat. Kaman yu'til lahma wal khubza man yashrubu 'alaihi al khamra wa yasta'inu bihi 'alal fawahish. Seperti orang yang diberikan kepadanya daging roti, yang mana dia menggunakannya untuk minum khamar, atau dia menjadikannya sebagai penunjang untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Waman akala thayyibat walam yashkur famadhmum. Dan barang siapa yang makan dari yang thayyibat kemudian dia tidak bersyukur dengan beramal soleh, maka ini adalah perbuatan tercela. Qala ta'ala thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya, pasti kalian ditanya suatu saat, anin na'im, terhadap kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kalian. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu semua ini menjadi bahan bagi kita semua untuk introspeksi, muhasabah. Kita harus muhasabah, menilai diri kita sebelum kita menilai orang lain. Apakah kita layak dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Barakallahu fikum. Apakah kita sudah memanfaatkannya untuk, barakallahu fikum, untuk melakukan ketaatan, atau justru kita melakukan kelalaian-kelalaian dan bahkan perbuatan maksiat, wal-iyadzubillah. Barakallahu fikum. Sehingga orang kafir tidak ada satu suap pun yang dia masukkan ke dalam mulutnya kecuali nanti di akhirat ada perhitungannya. Ada perhitungannya. Dia akan disiksa dengan kenikmatan yang dia rasakan ketika dia berada di dunia ini. Baik itu makanan atau minuman. Setiap satu teguk air yang dia minum, dia akan diiqab, akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Barakallahu fikum. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Kemudian walihada qala ta'ala, kita lanjutkan. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Dan sungguh telah Allah tafsil, Allah jelaskan dan Allah rinci untuk kalian apa saja yang Allah haramkan terhadap kalian kecuali kalian terpaksa melakukannya. Nah, akan ada hukum sendiri tentang al-ittiror, hukum terpaksa. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah sudah merinci, Allah menjelaskan syariat ini sudah merinci hal-hal yang diharamkan. Berarti yang dihalalkan tidak ada rinciannya. Tidak ada rinciannya. Yang dihalalkan disebutkan secara umum bahwa kalau tidak ada pengharaman berarti itu adalah halal. Akan tetapi dalam hal yang haram ada rinciannya. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah merinci untuk kalian tafsil. Nah, apa saja yang Allah haramkan atas kalian? Illa ma turirtum ilaihi, kecuali kalau seandainya kalian terpaksa kepadanya. Nah. Wa qad jaa hadza tafsil mustamilan ala thalathati umurin. Tafsil yang dimaksud dari ayat ini mencakup tiga jenis rincian. At-tafsil, rincian yang dimaksud di dalam ayat ini, naam barakallahu fikum, mencakup padanya tiga jenis rincian. Nah, secara umum yang pertama adalah an-nassu 'alal mubah. An-nassu 'alal mubah, ada nas beberapa jenis makanan, ada nas, ada dalil maksudnya bahwa benda tersebut halal. Naam. Ada nas dari Al-Qur'an, naam, barakallahu fikum, ataupun dari sunnah bahwa benda tersebut halal. Dan itu pun tidak banyak. Naam, dan tidak semua yang halal disebutkan dalilnya bahwa benda tersebut halal. Tapi ada beberapa jenis makanan disebutkan itu adalah halal. Di antaranya adalah tentang bangkai dari hewan air, naam, laut, sungai, danau atau yang semisal. Nabi mengatakan huwa tuhuru, huwa tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu halal, suci airnya dan halal bangkainya. Naam. Barakallahu fikum. Atau juga ada nas yang mengatakan naam uhilla lana ad-daman wal maitatan, dihalalkan atas kita, naam, dihalalkan untuk kita dua jenis darah dan dua jenis bangkai. Amma ad-daman, sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik, adapun dua jenis darah adalah hati, al-kabidu wat-tihan, hati, hati, naam, dan limpa. Hati itu dalam bahasa Arab al-kabid. Naam, al-kabid. Kalau kolbun itu jantung artinya sebenarnya. Naam. Kolbun itu artinya jantung. Cuman barakallahu fikum sudah jadi pasaran, bahasa pasaran bahwa diartikan itu adalah naam, hati. Naam. Orang kalau sakit hati itu megangnya kemana? Ke tengah apa ke kiri? Naam. Sakit hatiku. Nah, padahal hati itu di mana? Sebelah kiri. Iya. Iya. Nah, barakallahu fikum. Yang di tengah itu apa? Jantung. Nah, jadi kolbun itu artinya jantung sebenarnya. Al-kabid, hati itu bahasa Arabnya al-kabid. Wattihan, limpah. Nah. Kemudian adapun dua jenis bangkai, nam al-hut wal jarad, ikan dan belalang. Nam. Ini ada nas sharih yang menjelaskan tentang bahwa makanan ini halal. Ada nas yang menyebutkan bahwa makanan tertentu haram, dan ini rinci sifatnya, rinci. Nah, dirinci, makanan jenis ini haram, makanan jenis ini haram. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, illa an yakuna maitatan au daman masfuhan au lahma khinzir. Ini di antara rincian. Apabila dia berupa bangkai, darah yang dialirkan, au lahma khinzir, atau daging babi. Naam. Barakallahu fikum. Fa innahu rijsun au fiskon. Ini dalil secara rinci menyebutkan tentang pengharaman benda-benda tertentu, dan masih banyak lagi. Dan bahkan setiap benda-benda yang haram harus ada dalilnya yang menyebutkan secara jelas dan sharih. Naam. Kemudian yang ketiga, masa kataan husyari', apa yang tidak disebutkan di dalam syariat, apa saja yang disebutkan, tidak disebutkan atau didiamkan, apa saja yang didiamkan di dalam syariat ini. Tidak disebutkan bahwa benda itu halal, tidak disebutkan bahwa benda itu haram, berarti hukumnya apa? Halal. Nah, hukumnya apa? Halal, karena al-aslu fil asya al-ibahatu wa taharatu. Karena hukum asal dari segala sesuatu adalah al-ibahatu, boleh atau halal, wa taharah, dan suci. Rinciannya, ini diambil, rincian yang disebutkan ini diambil dari hadits berikut ini. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika biqouli, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan demikian dengan sabdanya. Inna Allah farada faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala tabhathu anha. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni, nah, dan dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi. 6. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha, jangan kalian sia-siakan. Diamalkan kewajiban tersebut. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah membatasi batasan-batasan, jangan kalian melampauinya, jangan kalian melanggarnya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah mengharamkan beberapa perkara atau beberapa benda tertentu, jangan kalian melanggarnya, jangan kalian mengerjakannya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum. Dan Allah mendiamkan dari beberapa hal rahmatan lakum, hal itu adalah bentuk kasih sayang Allah untuk kalian. Min ghairi nisyan, bukan karena lupa. Nah, bukan karena lupa. Fala tabahatu anha, dan jangan pula kalian mencari-carinya. Nah, jangan mencari-cari. Kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala mendiamkan, tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah, jangan dicari-cari. Nah, berarti itu adalah halal. Nah, bukan karena Allah lupa. Nah, tapi semua itu adalah dalam rangka apa? Kasih sayang. Rahmatan lakum, untuk sebagai bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Dan jangan dicari-cari. Nah, sehingga oleh karena itu, segala hal yang didiamkan di dalam syariat tentang hukumnya, maka hukumnya adalah al-ibahah. Hukumnya adalah boleh dan suci, dan kita tidak perlu untuk mencari-cari karena syariat ini tidak lupa untuk menyebutkan, bukan karena lupa. Bukan karena lupa dan kita tidak perlu untuk mencari-carinya, dan semua ini adalah dalam rangka kasih sayang Allah kepada kita semua. 6. Dan juga jangan bertanya-tanya seperti Bani Israel. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini kepada para sahabatnya. Nah, kalau belum ada itu, kalau maksudnya kalau belum ada pengharamannya, ya sudah berarti halal, jangan dicari-cari dan jangan ditanya-tanya lagi. Nah, jangan seperti Bani Israel. Bani Israel diminta oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi betina. Dia bertanya-tanya. Andai kata dia ketika mendengar, mereka ketika mendengar perintah itu ini untuk menyembelih sapi betina, semua jenis sapi betina bisa dia sembelih. Nah, dia ambil acak itu sapi betina, berarti dia sudah menjalankan perintah Allah. Tapi dia bertanya lagi, sapi betinanya itu yang seperti apa? Dijelaskan dia harus perawan. Nah, dia harus begini. Gak cukup. Dia gak boleh muda dan juga tidak boleh terlalu tua. Gak cukup. Dengan jawaban ini mereka bertanya lagi, malaunuha, apa warnanya? Nah, akhirnya dijelaskan sama Allah. Andai kata di awal tadi mereka sudah menjalankan, khalas selesai urusan. Tapi dia bertanya, akhirnya tambah diberatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Warnanya kuning pekat. Nam safra'u faki'ul launuha, pekat warnanya. Nah, gak sampai di situ mereka bertanya lagi, kami masih bingung sapinya itu yang kayak apa. Nah, akhirnya ditambah lagi. Nah, barakallahu fikum, definisi dari Al-Baqarah yang diinginkan barakallahu fikum untuk disembelih, sampai-sampai nam hampir saja mereka tidak mampu melakukan perintah Allah, dan ternyata sapi yang ada itu cuma satu sesuai dengan sifat yang disebutkan, hanya satu, milik seorang janda yang miskin yang memang punya kebutuhan yang sangat besar. Barakallahu fikum, akhirnya dikasih dengan dia memberikan sapi tersebut dengan harga yang sangat mahal, berkali-kali lipat, sangat mahal. Barakallahu fikum, dan mereka menebusnya dengan harga yang diinginkan oleh wanita yang janda tadi. 6. Akhirnya memberatkan diri sendiri. 6. Jadi maksudnya kalau seandainya Allah sudah mendiamkan, fala tabahatu anha, maka jangan dicari-cari. Karena itu bukan lantaran lupa, akan tetapi itu semua adalah kasih sayang Allah untuk kalian. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang ketiga. Manassa syari'u ala hillihi wa ibahatihi. 6. Apa saja yang disebutkan di dalam syariat tentang penghalalannya dan pembolehannya. Wal aslu fi dzalika wal qa'idatu. 6. Jadi hukum asal tentang yang dihalalkan adalah, kaidahnya adalah, 6. Hukum asal tentang perkara yang halal dan boleh di dalam syariat ini, kaidahnya adalah anna kullu ta'amin tahirin la madarrata fihi fa innahu mubah. Wal at'imatul mubaha ala naw'aini, hayawanat wa nabatat kal hububi wat thimar wal hayawanat ala naw'aini barriyatin wa bahriyatin. Bahwa setiap makanan yang suci. Nah, hukum asal tentang makanan yang halal, kaidahnya adalah bahwa setiap makanan yang suci dan tidak memudaratkan untuk dikonsumsi. Nah, bukan hanya sebatas suci saja, racun. Nah, barakallahu fikum, suci, tidak najis, tapi memudaratkan. Maka kalau seandainya benda tersebut suci dan tidak memudaratkan, maka hukumnya adalah mubah. Maka hukumnya adalah mubah. 6. Jadi setiap benda-benda yang suci, barakallahu fikum, setiap benda-benda atau setiap benda-benda yang halal itu pasti suci. Setiap benda-benda yang halal itu pasti suci. Dan tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Tidak semua benda suci itu halal. Tidak semua benda suci itu halal. Seperti khamar alal qawlil asah, minuman keras menurut pendapat yang rajih. Suci akan tetapi haram. Atau racun suci, boleh kita memegangnya. Akan tetapi haram. Kenapa racun itu haram? Padanya terdapat madarrah. Padanya terdapat madarrah. Sebagaimana yang disebutkan di sini, la madarrata fihi. Tidak ada mudarat untuk dikonsumsi. Berarti kalau seandainya ada mudarat, maka tidak boleh untuk dikonsumsi dan hukumnya haram. Sebagaimana yang Allah firmankan, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian memasukkan tangan-tangan kalian kepada kehancuran. Janganlah kalian melemparkan diri kalian ke dalam kehancuran. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusahum. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan pula kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Larangan membunuh diri termasuk di dalamnya larangan barakallahu fikum melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kematian. Sehingga oleh karena itu setiap dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fakullu ma yuaddi ila ad-darar fa huwa haram. Maka setiap segala sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat kepada kita, maka itu adalah haram. Nabi mengatakan, la darara wala dirar. La darara wala dirar. Disebutkan di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam An-Nawawi. Masuk dalam hadis Al-Arba'in. Ya. La darara wala dirar. Tidak ada yang memudaratkan dirinya sendiri dan juga tidak boleh bagi dia memudaratkan orang lain. Makna dari hadis ini, seseorang itu tidak boleh memudaratkan dirinya sendiri dan juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan juga memudaratkan orang lain. Barakallahu fikum. Dan Al-Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan salah satu contohnya lagi, kasam, di dalam Syarhul Mumti', seperti racun atau yang semisalnya. Racun bukan najis, bal huwa tahirut, suci, bahkan dia suci. Akan tetapi dikarenakan dia memudaratkan menjadi haram. Begitu pula khamar, suci, akan tetapi karena memudaratkan akal, badan, dan bahkan lingkungan, menjadikan dia sebagai benda yang haram untuk dikonsumsi. Akan tetapi khamar ini alal qawlir rajih merupakan sesuatu yang suci. Bukan najis. Racun wasamu ahyanan yusta'malu dawaan. Kadang racun itu dipergunakan untuk obat-obatan. Kita mendapati beberapa jenis obat di dalamnya mengandung racun. Makanya kalau kita ke apotek itu ada gambar gelas, ada ularnya. Iya. Barakallahu fikum. Obat itu racun katanya. Obat itu racun. Kecuali kalau seandainya dia mengkonsumsinya sesuai dengan dosis yang diketahui oleh yang pakar dalam hal ini. Jadi, barakallahu fikum, racun maksudnya segala hukum itu kembali kepada sebab. Segala hukum tersebut kembali kepada sebabnya. Kalau seandainya menyebabkan hal ini memudaratkan, kalau racun ini memudaratkan, maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau seandainya dipergunakan untuk saat-saat tertentu, keadaan-keadaan tertentu, dan bahkan bisa bermanfaat, barakallahu fikum, maka hukumnya halal dan boleh. Naam, wallahu taala alam bisawab. Ilahuna kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.